Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bapa kami.